ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Orang tua saya masih melakukan praktik kesyirikan seperti membawa makanan ke kuburan di waktu-waktu tertentu. Bagaimana cara mendakwainya? Itu pentingnya belajar tauhid supaya kita kenal dalil-dalil. Supaya kita bisa ajarkan kepada orang tua kita, keluarga kita. Kita nasihat ya kan hal tersebut. Ya, diterangkan bahwa itu adalah haram di dalam agama. Itu adalah perbuatan kesyirikan. Jelaskan tentang bahaya kesyirikan itu apa. Dan terangkan bahwa perbuatannya itu tidak akan memberi manfaat bagi dia sama sekali. Jelaskan dari pembahasan-pembahasan tauhid. Semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya.